Lelahkah kau di ujung dia atas sana? Dan letihkah kau berkibar menantang di atas sana? Putihmu yang lusuh penuh debu, merahmu yang luntur bercampur air Bali. Dan terbuang berjuma. Berapa lagi banyak korban berceceran darah tak berdosa. Bukimu yang suci jangan ternoda, merahmu yang berani diterpa hujan. Di Hormat.